xa cho anh đi. Xa tiêu hari, bayang marupong di palupu amato. Oi adi ambaya, tolonglah hadenan, tunjukkan cara untuk melupakan. Lupakan kisah jauh hati.